Artis muda bertalenta. Artis muda banyak penggemarnya. Mana cilo-cilonya Indonesia tahu? Ada Ramayana Mekton Soteng, juga ada WBC Jihan Audi Cupalapa. Selamat siang semuanya. Lanjut nyanyi bareng-bareng ya.